الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب المتعة التي لم يفرض لها باب المتعة باب pemberian-pemberian yang diberikan kepada perempuan طيب yang belum ditentukan mahar untuknya. لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن لا جناح عليكم, tidak mengapa atas kalian jika kalian mentalak istri-istri kalian yang belum kalian sentuh atau belum kalian tetapkan untuknya mahar, maka berikanlah pemberian-pemberian. Baik, ila qawlihi basir wa qawluhu wal mutallaqati mata'u bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum ta'qilun. Baik, wal mutallaqat, dan untuk perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya, mata'u bil ma'ruf, pemberian dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin, sebagai suatu keharusan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian Allah Subhanahu wa taala terangkan untuk kalian ayat-ayatnya agar supaya kalian berakal. Walam yadhkurin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil mula'anati mut'atan hina talaqaha zawjuha, dan tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pada masalah mula'anah, mut'atan, pemberian-pemberian ketika sang suami mentalaknya. Qala rahimahullahu taala hadatsana Qutaibah bin Sa'id قال حدثنا سفيان عن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للملاعنين متلاعنين حسابكما على الله. Berkata Nabi صلى الله عليه وسلم kepada dua suami istri yang mengucapkan laknat, حسابكما على الله, perhitungan kalian akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahadukuma kadib, salah seorang di antara kalian pasti berdusta. Tidak mungkin dua-duanya berdusta, tidak mungkin dua-duanya juga benar. Mesti ada yang dusta, mesti ada yang benar dalam pengakuannya. La sabila laka alaiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan lagi bagi engkau untuknya. Qala ya Rasulullah mali. Maka sang suami pun mengatakan, ya Rasulullah hartaku, yakni mahar yang aku telah berikan dulunya kepada dia. Qala la mala lak. Kata Rasulullah, tidak ada lagi harta untuk engkau. In kunta sadaqta 'alaiha fa huwa bima istahlalta min farjiha. Kalau barakallahu fikum, kalau engkau memang jujur dalam tuduhanmu bahwa istrimu itu berzina sebagaimana engkau tuduhkan untuknya, taib. Fa huwa bima istahlalta min farjiha. Maka itu adalah sesuatu yang ini, mahar itu adalah sesuatu yang engkau halalkan kemaluannya. Ini menunjukkan bahwa perempuan akan mendapatkan hak mahar sepenuhnya ketika telah dijimai oleh sang suami. Tapi kalau belum kemudian ditalak, maka dia mendapatkan separuhnya. Barakallahu fikum. Wa in kunta kadzabta 'alaiha fadzaka ab'adu wa ab'adu laka minha. Akan tetapi kalau engkau tidak jujur dalam pengakuanmu, yakni engkau tuduhkan istrimu dengan tuduhan yang dia tidak lakukan, maka tentunya engkau lebih jauh dan lebih jauh dari harta yang engkau telah berikan kepadanya. InsyaAllah paham tentang masalah mahar ini. Kita masuk ke kitab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun Nafaqat. Kitab An-Nafaqat. Babu fadlin nafaqati alal ahl. Bab keutamaan nafkah untuk keluarga. Memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal. Wa qawlullahi azza wa jalla wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Sayyid. Wa qala Hasan al-'afwu al-fadlu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka madza yunfiqun?" Mereka bertanya kepada engkau wahai Rasul, wahai Muhammad alaihi salatu wasalam, "Madza yunfiqun?" Apa yang mestinya mereka infakkan? Sayyid, "Qulil 'afwa." Katakan bahwa yang dia infakkan itu adalah sesuatu yang asy-syai'uz za'id, sesuatu yang lebih dari kebutuhannya. Al-fadl, fadl itu adalah al-afwu itu adalah al-fadl, sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita secara pribadi. Barakallahu fiik. Kita memiliki harta, kita butuh, dan saudara kita juga butuh, maka ini yang paling berhak untuk kita berikan adalah diri kita. Barakallahu fiik. Wajib bagi kita untuk memenuhi hak diri kita. Barakallahu fiik. Kalau telah terpenuhi hajatan kita, barulah keluarga kita. Kalau keluarga kita sudah terpenuhi hajatan-hajatannya, maka kerabat-kerabat dekat kita. Baik, setelah itu kaum muslimin atau usaha-usaha kebaikan. Barakallahu fikum. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa. Mereka bertanya kepada engkau apa yang mereka harus infakkan. Katakan al-'afwa. Baik. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat-Nya agar supaya kalian berpikir di dunia wal akhirah. Berkata Al-Hasan, al-afu al-fadlu. Al-fadlu ini sesuatu yang lebih dari kebutuhan kita. Barakallahu fikum. Apa itu? Ya. Orang tua juga. Baik. Kalau kita mendahulukan orang lain dari diri kita, itu namanya ithar. Ithar. Yang dikatakan Allah SWT, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mendahulukan orang lain padahal mereka sendiri sangat butuh. Ithar. Yu'thirun, yang mendahulukan. Dan ini tingkat kedermawanan yang lebih tinggi lagi dari sekedar dermawan. Barakallahu fiikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Adam ibn Abi Iyas wa haddatsana Syu'bah an 'Adi bin Hatim an 'Adi bin Sabit قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. إذا أنفق المسلم نفقة على أهله. Kalau seorang muslim memberi nafkah untuk keluarganya, istri, anak-anaknya, atau mertuanya, atau orang tuanya sendiri, wa huwa yahtasibuha, dalam keadaan dia mencari pahala dari apa yang dia berikan itu, kanat lahu sadaqah, maka untuknya sadaqah. Barakallahu fiik. Ihtisab, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, dan ini lebih bagus, barakallahu fiikum. Taib, karena nafkah terhadap keluarga ini adalah wajib. Paham barakallahu. Napakah menafkahi keluarga itu adalah perkara wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kata Allah SWT, liyunfiqdu sa'atin min sa'atih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Coba perhatikan indahnya bahasa. Barakallahu fikum Al-Qur'an. Liyunfiqdu sa'atin min sa'ati. Hendaknya berimpak orang-orang yang diberi keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki sesuai dengan keluasan rezekinya. Ya kan? Baik, dia jangan mempersempit kehidupan istri dan anak-anaknya sementara dia memiliki harta yang berlimpah. Liumpik dosa atimisat. Wamangkudir alehi rizkuhu, dan siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik. Paliumpik mimmaatahullah, maka silakan dia berimbas sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sesuai dengan kadarnya juga. La yukallifullahu nafsan illa ma'ataha. Allah tidak akan memberikan, tidak membebani satu jiwa kecuali apa yang dia mampu untuk dia lakukan. Barakallahu fikum. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Dan Allah SWT akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Barakallahu fikum. Karena kehidupan keluarga ini begitulah modelnya. Susah senang silih berganti. Lapang sempit. Demikian juga silih berganti. Supaya kita memiliki apa? Ibadah yang beragam. Ibadah syukur, ibadah sabar, ibadah tawakal, ibadah berbagai macam, barakallahu fikum, sesuai dengan kondisi apa? Kondisi dan keadaan kita. Dan di semua kondisi itu ada apa? Ubudiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di semua kondisi ada ubudiyah untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna amral mu'mini kullahu khair. Sesungguhnya urusan orang-orang mukmin semuanya baik. Walisa dzalika illa lil mu'min. Dan ini tidak bisa diperoleh, tidak bisa diraih kecuali seorang yang beriman. Na sahabatu sarra usyak. Kalau dia diberi kelapangan rezeki, kenikmatan, dia pun bersyukur. Wain ashabatu darra sabar. Fakana khairallah. Kalau dia ditimpa musibah, kesempitan rezeki, kesusahan, macam-macam penderitaan, dia pun bersabar. Fakana khairallah. Maka itu pun yang terbaik untuknya. Apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, selama kita berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tetap kita berada di atas kebaikan. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu bikum. Dan semuanya adalah ujian. Semuanya adalah ujian, bukan cuma sekedar kemiskinan, penyakit, kesusahan, kesempitan, bukan cuma itu. Tubuh sehat pun adalah ujian. Harta melimpah pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi. Allah SWT wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan kesulitan. Wallahu musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala Allahu anfiq ya ibn Adam unfiq 'alaika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, anfiq ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, berimpaklah kalian. Berimpaklah kalian, memberi. Baik. Keluarkan harta kalian, keluarkan kebaikan kalian untuk saudara-saudara kalian. Baik, karena bukan cuma harta benda yang kita berbagi, barakallahu fikum, ilmu juga demikian. Kita berbagi ilmu, kita manfaatkan jah kedudukan kita untuk kebaikan, untuk umat. Barakallahu fikum. Ya, ini pikiran-pikiran yang bagus, usulan-usulan yang bagus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anfiq ya ibn Adam, wahai anak cucu Adam, silakan kalian berinfak. Umfiq 'alaika, aku akan memberikan kepadamu." Janji. dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah akan menggantikannya. Janji, janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibnu Qaza'. Qala haddatsana Malik an Thawr ibnu Yazid. Ibnu Zaid abwan. An Abi al-Ghais an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sa'i al-armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Aw al-qa'im al-laila as-sa'im an-nahara. Baik. As-sa'im an-nahara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sa'i al-armalah, orang yang mencari rezeki untuk dia hidupi, dia napakahi janda-janda tua yang miskin, janda-janda tua yang tidak ada yang menapkahinya. Baik. Dia bekerja untuknya, apakah dia sebagai adiknya mungkin, dia apakah dia sebagai orang tuanya, walhasil saudaranya, kerabatnya yang senantiasa dia berikan untuknya. As-sa'i al-armala wal miskin, barakallahu fikum, dan orang-orang miskin, yakni dia keluar dari rumahnya untuk bekerja mencari rezeki yang tujuannya untuk menafkahi dirinya dan menafkahi orang-orang ini, orang miskin, armala. Baik. Kalau mujahid fi sabilillah, ini sebagai contoh saja. Baiklah, orang-orang yang membutuhkan bantuannya termasuk di dalamnya para penuntut ilmu juga, barakallahu fikum. Baik. Kalau di zaman sekarang ini ada istilahnya orang tua asuh. Ada pondok pesantren yang menawarkan kebaikan ini, orang tua asuh. Ada beberapa santri mungkin yang memiliki keunggulan dari sisi kecerdasan, kemudian kesolehan. Sementara orang tua mereka, keluarga mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pembiayaan. Tidak ada biaya. Baik. Sementara orang-orang yang seperti ini kalau dipakai waktunya untuk kerja, ya kan terbagi dua waktunya, untuk kerja dan untuk belajar. Tapi kalau ada orang tua asuh yang mau memberikan napakah untuknya, membayarkan uang bulanannya mungkin sehingga tidak perlu lagi sibuk kerja, ya ini bisa dia fokus untuk belajar, maka itu lebih bagus untuknya. Ini istilahnya orang tua asuh. Barakallahu fikum. Dia yang membiayai bulanannya. 500 ribu lah satu hari, satu bulan atau berapalah yang dia mampu untuk dia infakkan, dia berikan. Barakallahu fikum. Sa'i. Jadi kalau kita kerja, barakallahu fikum, cari rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, sehingga kita tidak lagi menjadi peminta-minta. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita diberi, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Begitu banyak yang kita butuhkan. Baik. Untuk kita melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Tapi kalau kita keluar dari rumah kita untuk mencari rezeki, ya ini yang ada dalam niatan kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita dan untuk membantu saudara-saudara kita yang lainnya jika sekiranya Allah memberikan lebih. Baik, barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sa'i al-alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Baik. Sama seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini sesuatu yang sungguh sangat luar biasa? Baik. Ini yang membedakan, ini adalah niatan. Sama-sama dia keluar kerja, tapi satunya niatannya ini untuk memenuhi hajatan-hajatan dia, kebutuhan-kebutuhan dia, Tapi ada juga orang yang keluar dari rumahnya bukan untuk itu, tapi tafakhuran. Keluar dari rumahnya dalam kondisi membawa mobil mewah untuk bangga, sekedar untuk membangga-banggakan diri bahwa dia memiliki usaha, dia memiliki ini, dia memiliki la haula illa billah. Niatannya yang membedakan, barakallahu fiik. Niatannya. Kalau diniatkan ini ya, as-sa'i al-maradi wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Taib awil qa'imil laila was-sa'imin nahar, atau sama seperti dia orang yang salat malam dan puasa di siang hari. Barakallahu fiik. Luar biasa. Taib. Dengan niat terbedakan hasilahnya. Oleh karena itu Allah Rasulullah mengatakan innamal amalu binniyat. Setiap sesungguhnya setiap amal itu disertai dengan niatannya masing-masing. Taib. Perlakuannya mungkin sama, usaha sama, tapi niatnya yang berbeda. Satunya dapat pahala, satunya tidak dapat apa-apa. Bahkan boleh jadi mendapatkan dosa. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad bin Katsir qala akhbarana Sufyan an Sa'ad bin Ibrahim an Amir bin Sa'ad an Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun bi Makkah. Berkata Sa'ad bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun bi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk aku dalam kondisi aku sakit di Makkah. Fakultu li malun. Saat mengira bahwa ajalnya telah dekat karena sakit yang dia rasakan begitu parah. Barakallahu fik. Ya, sementara yang namanya ajal ya tidak bergantung pada parah tidaknya sakit. Jadi, ada orang ya cuma sekedar mengeluhkan sakit kepala, setelah itu tidur. Nah terus, tidak bangun-bangun lagi. Ada orang yang terdeteksi penyakitnya luar biasa parahnya, masih panjang umur dia. Barakallahu fikum. Sampai bertahun-tahun, sampai 8 tahun, sampai 10 tahun. Dengan penyakit yang dia derita. Subhanallah, bermacam-macam kondisi. Dan bukan cerita tua kematian itu, karena asbab kematian sangat banyak. Ya termasuk diantaranya adalah tua, termasuk diantaranya penyakit. Dan termasuk diantaranya adalah sesuatu yang tidak nampak sebabnya. Sehat walafiat, cuma tidur meninggal dunia. Barakallahu fikum. La hawla wala quwata illa billah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan limalun ya Rasulullah, aku memiliki harta. Di riwayat yang lain walam yarusni illa ibnatul li. Sementara tidak ada yang mewarisi aku kecuali seorang perempuan, putriku. Satu cuma. Bolehkah aku berwasiat dengan seluruh hartaku ya Rasulullah? Yakni dijadikan wakaf. Sadaqah lillahi subhanahu wa ta'ala. Bolehkah? Baik. Qala la. Kata Rasulullah SAW. Tidak boleh. Qala kultu fasyatru ya Rasulullah. Kalau begitu separohnya. Separoh. Separuh dari hartaku aku impakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala. Kata Rasulullah SAW, enggak boleh. Jadi, orang kalau sudah sakit menjelang kematiannya enggak boleh lagi dia berwasiat lebih dari sepertiga. Barakallahu fikum. Qultu fasulus. Kalau begitu ya Rasulullah sepertiga. Kata Rasulullah SAW, ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah terlalu banyak. Barakallahu fiik. Sepertiga dan sepertiga itu terlalu banyak. antada'a warasataka agniya khairun min antada'ahum alatan yatakaffafuna an-nasa fi aydihim. Engkau meninggalkan anak-anakmu, keluargamu dalam kondisi berkecukupan. Agniya, agniya itu berkecukupan. Khairun, lebih baik ketimbang engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin. Yatakaffafun, namanya kaf, ini telapak ini. Telapak tangan namanya kaf. Yatakaffafun, jadi meminta-minta dengan telapak tangan mereka. Baik. Yatakaffafuna an-nasa fi aydihim, meninggalkan anak-anak keturunan dalam kondisi berkecukupan dengan harta warisan itu lebih bagus ketimbang mereka dalam kondisi miskin. Barakallahu bikum. Wa mahma anfaqta fa huwa laka sadaqah. Dan apapun yang engkau infakkan, fa huwa laka sadaqah, maka itulah sedekah untuk engkau. Baik. Yang terpenting adalah anak istrimu. Barakallahu fiik. Engkau memberikan kepada mereka itu sedekah. Hatta luqmata tarfa'uha fi timra'atika. Baik. Hatta luqma, sampai sesuap nasi atau sesuap makanan tarfa'uha engkau angkat. Taib. Fi harfu jar, dan fi yang kedua adalah taib isim bimakna al-fam, artinya mulut. Apa yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu dari makanan itu adalah sadaqah. Hatta ma taj'alu fi timra'atik sadaq, wa la'alla Allah yarfa'uka yantabi'u bika an-nas wa yadurru bika akharun. Boleh jadi wahai Sa'ad, Allah masih mengangkat derajatmu. Ya, ini ada isyarat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad, sekarang ini bukan ajalmu, engkau masih panjang umur. Nah, setelah itu banyak anak-anaknya Sa'ad. Barakallahu fikum. Saat masih panjang umur memimpin peperangan menjadi panglima setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wala Allah yarfa'uka. Boleh jadi Allah masih memberikan kesempatan untuk Allah meninggikan engkau. Yantabi'u bika nasun. Orang-orang masih mengambil manfaat kepada engkau atau dari engkau. Engkau memimpin mereka, engkau menasihati mereka, engkau melakukan kebaikan untuk mereka. Fayudarru bika akharun, dan orang yang lain mendapat mudarat dari engkau. Yani orang kafir, engkau perangi. Barakallahu fikum. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau masih memimpin banyak peperangan. Radiyallahu ta'ala anhu. Tabillahu nasubhanahu wa ta'ala. Antastagfirullah.